Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui pada kesempatan yang telah lalu pembahasan dari ayat pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, tepatnya dalam bab Fadlul Islam. Dan kita lanjutkan dengan pembahasan ayat yang kedua, di mana al-muallif rahimahullahu taala berkata wa qauluhu taala, dan firman Allah taala qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Katakanlah, yaitu arah pembicaraan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, apabila kalian dalam keadaan ragu dari agamaku, maka aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah, akan tetapi aku beribadah kepada Allah saja, yang dialah yang akan mewafatkan kalian, mematikan kalian. Surat Yunus ayat yang ke-104. Kemudian dijelaskan ayat ini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ayatul ula al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang pertama yang kita bahas kemarin, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Qala khitabun lil mu'minin, ayat tersebut ditujukan kepada kaum mukminin, ayat yang pertama. Qala wal ayatu tsaniyah, dan ayat yang kedua yang baru kita baca dari kalam al-muallif, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, khitabun lil musyrikin. Kali ini pembicaranya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, kaum musyrikin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala qul, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ayyuhar rasul, artinya qul ya, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Qala Syekh Shalal Fauzan, jami'ul bashariyah, yaitu seluruh umat manusia. Kemudian lanjutan dari ayat, in kuntum fi syakin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha. Apabila kalian dalam keadaan ragu mengenai agamaku, maka sesungguhnya aku tidak mengibadahi apa yang kalian ibadahi selain Allah, akan tetapi aku beribadah kepada Allah saja. Qala fa hadha huwa dinur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama ini ada penjelasan mengenai agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, ibadatullah wa tarku ibadati ma siwahu, beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada yang selainnya. Kemudian lanjutan dari ayat, alladzi yatawaffakum, yang akan mematikan kalian. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, inda nihayati ajalikum, yaitu mewafatkan kalian, mematikan kalian ketika akhir dari ajal kalian, yang sudah sampai pada tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Qala wa yanqulukum min hadzal dar ila daril jaza, dan kemudian akan memindahkan kalian dari negeri ini, yaitu dari dunia yang fana ini, ila daril jaza, kepada negeri pembalasan, yaitu akhirat. Akan dibalas amalan dari setiap manusia yang dilakukan selama di dunia. Apabila yang dilakukan adalah amalan kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Adapun apabila yang dilakukan adalah amalan keburukan, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, Allah balas dengan azab yang setimpal. Qala Allahu huwal mustahiqu lil ibadah, maka Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Li'annahu ilaihil marja' wal nasir, karena dia, kepadanya lah tempat kembali dan tempat berpulang. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menuju nanti pada hari akhir. Kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau pun akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan kekufurannya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi, ya. Karena semua manusia ini akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah. Qala amma hadhil asnam falaysa laha min al-amri syai'un. Adapun berhala-berhala ini yang diibadahi oleh kaum musyrikin, ya. Falaysa laha min al-amri syai'un, tidak memiliki urusan sama sekali, ya. Tidak bisa mengatur apapun, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, ya. Dan kemudian pada hari kiamat pun tidak ada kekuasaan di tangan berhala-berhala tersebut. Kekuasaan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanggungjawaban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertanggungjawaban kepada para berhala-berhala tadi, ya. Berhala-berhala tadi justru nanti pada hari kiamat, ya, akan, yaitu berlepas diri dari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Orang-orang musyrikin melakukan peribadahan kepada para berhala tadi. Adapun nanti pada hari kiamat, berhala-berhala tadi berlepas diri daripada kaum musyrikin dan dari peribadahan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Sebagaimana nanti akan disebutkan ayatnya oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan berhala-berhala yang lemah tadi. Ya. Yang kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan setelahnya, la tuhyi, tidak menghidupkan, wala tumit, dan tidak pula mematikan, wala tujazi ahadan, dan tidak memberikan balasan kepada seorang pun. Ya. Jadi kaum musyrikin yang beribadah kepada berhala-berhala tadi, apakah kemudian berhalanya akan memberikan balasan dan pahala kepada mereka yang beribadah, kemudian memberikan azab kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan beribadah kepada berhala tadi? Tidak, ya. Tidak ada pahala yang diberikan oleh berhala tadi, tidak pula berhala tadi bisa memberikan azab. Tidak memiliki wewenang sama sekali, tidak memiliki kemampuan sama sekali berhala-berhala tadi. Qala li annaha makhluqatun la tamliku li nafsiha dharran wala naf'an. Karena berhala-berhala tadi adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki bagi dirinya sendiri madarat ataupun kemanfaatan. Tidak bisa membawa madarat bagi dirinya atau membawa manfaat bagi dirinya. Ya. Patung tidak bisa bergerak, tidak bisa membela diri. Qala fa kayfa tamliku li ghairiha? Maka bagaimana bisa memiliki madarat ataupun manfaat bagi yang selainnya? Tidak akan bisa memberikan madarat, menimpakan madarat kepada orang lain. Tidak akan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya, memberikan rezeki misalnya, tidak mungkin. Ya. Untuk dirinya sendiri tidak ada kemanfaatan yang bisa diraih, tidak ada kemadaratan yang bisa ditolak. Ya. Sebagaimana kita tahu, ya, di kalangan atau dahulu ada kisah seorang yang dari kalangan para sahabat kemudian ingin menyadarkan orang tuanya yang menyembah berhala, ya diambil berhala orang tuanya, dimasukkan ke dalam lubang yang berisi kotoran, ya. Dalam lubang yang berisi kotoran, kemudian orang tuanya mencari, ternyata mendapati, ya, berhala tadi di sana, kemudian diambil lagi, dibersihkan, kemudian demi dilakukan yang seperti itu lagi oleh sahabat tadi, tidak bisa menolak berhala tadi ketika diambil, ya, dan dibawa ke lubang kotoran tadi. Nah, maka tidak bisa memiliki kemanfaatan bagi dirinya sendiri, tidak bisa menolak kemadharatan dari dirinya sendiri. Ya. Bahkan pada kali yang kedua setelah dilemparkan lagi ke lubang kotoran tersebut, diberikan senjata, ya, oleh orang tua yang musyrik tadi, ya, diberikan senjata berhala tadi, kemudian dikatakan, belalah dirimu, ya, apabila kemudian nanti datang orang yang mengambilmu dan akan melemparkanmu ke lubang kotoran. Ya. Sudah diberikan senjata, kemudian apa yang terjadi? Tetap saja keesokan harinya ditemukan lagi berhala tersebut di lubang kotoran tadi. Maka apa yang bisa diambil dari kisah ini? Yaitu tidak memiliki, berhala tadi tidak memiliki kemanfaatan bagi dirinya sendiri, tidak bisa menolak kemadharatan yang bisa yang ditimpakan oleh orang lain kepada dirinya. Qala hadza min al-ajaib wa istighfafil 'uqul. Maka ini termasuk perkara yang mengherankan, yaitu peribadahan kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemadharatan, tidak memiliki kemanfaatan bagi dirinya ataupun bagi yang selainnya. Wa istighfafil 'uqul, dan perbuatan merendahkan akal sehat. Kemudian dibawakan dua ayat setelahnya. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian berdoa kepadanya selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian juga, maka berdoalah kepada mereka, maka hendaknya mereka mengabulkan doa tersebut apabila mereka bisa. Kabulkanlah doa kalian in kuntum shadiqin, apabila kalian adalah orang-orang yang jujur, bahwasanya mereka adalah berhala-berhala yang memang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan tidak mungkin berhala tadi akan mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-11. 194. Kemudian ayat yang selanjutnya yang masih sama pembahasannya, yaitu mengenai bahwasanya berhala tersebut tidak bisa mendengar doa yang dipanjatkan kepadanya dan tidak bisa mengabulkan doa tersebut. Allah Ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Apabila kalian berdoa kepada mereka berhala-berhala tadi, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Ya. Bagaimana bisa mendengar sedangkan berhala-berhala tadi adalah benda mati, ya, atau hidup tapi berupa pohon misalnya, ya, tidak bisa mendengar. Atau orang tapi sudah mati, bagaimana bisa mendengar? Inta da'uhum la yasma'u du'akum. Ya. Kalian mau berdoa kepada berhala-berhala tadi, ya, dengan doa yang panjang, yang begitu indah, yang disertai ratapan, tidak didengar sama sekali. Ya. Sia-sia doa kalian. Walau sami'u, dan katakanlah mereka mendengar, kalau saja mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, ya, mereka tidak akan bisa mengabulkannya untuk kalian. Ya. Ini kalau bisa mendengar, mendengar saja tidak bisa. Tapi katakanlah bisa mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa yang kalian panjatkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan kufur, yaitu mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Artinya nanti pada hari kiamat mereka akan berlepas diri. Ya. Akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka yang beribadah kepada kami, adapun kami, ya, tidak memerintahkan mereka, tidak mengajak mereka. Bagaimana berhala bisa mengajak, sedangkan berbicara saja tidak bisa. Mereka kan berlepas diri. Ya. Bukan salah mereka, bukan salah berhala-berhala tadi apabila kaum musyrikin mengibadahi mereka. Mereka, para berhala tadi, berlepas diri dari kesyirikan yang diperbuat. Ini surat Fatir ayat yang ke-14. Fahadha mukhatabatun lil uqul. Maka dua ayat yang disebutin ini adalah ayat yang ingin mengetuk pintu hati seseorang yang masih memiliki akal. Kalian masih memiliki akal atau tidak? Coba dengarkan mereka, para berhala tadi yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian berdoa kepada mereka, tidak mendengar. Dan kalaupun mendengar, tidak akan bisa memberikan apa yang kalian minta. Maka bagaimana bisa kalian berdoa dan beribadah kepada berhala yang seperti ini keadaannya? Nah. Kemudian selanjutnya kembali kepada ayat yang disebutkan oleh al-muallif, fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Maka aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah, akan tetapi aku beribadah kepada Allah saja. Qala fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, alladhi yatawaffakum, yang Allah akan mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari bagian dari orang-orang yang beriman. Termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Qala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'mur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diperintah. Wa huwa yamtathilu amrallah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuballighuhu linnas, dan menyampaikan perintah tersebut kepada manusia. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian beliau menyampaikan risalah ini dikarenakan keinginan beliau sendiri. Bukan. Beliau menyampaikan risalah tidak lain karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan risalah tadi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk beribadah kepada Allah dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan syariat tersebut. Kemudian diperintahkan juga untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman setelahnya, ya, di mana ayat yang disampaikan oleh al-muallif adalah surat Yunus ayat yang ke-104, kemudian akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan lanjutan daripada ayat tersebut, surat Yunus ayat yang ke-105 sampai 109. Allah berfirman, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin, dan juga aku diperintahkan supaya engkau, yaitu wahai Muhammad, menghadapkan wajahmu kepada agama ini dengan mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas dan tulus melakukan agama ini, ya, dengan murni hanya kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sampai engkau termasuk bagian dari kalangan kaum musyrikin. Jadi tadi Rasulullah SAW diperintahkan supaya, ya, bersama dengan kaum mukminin, termasuk bagian dari kaum mukminin, dan dilarang untuk menjadi bagian dari kalangan kaum musyrikin dalam peribadahan mereka kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, dan jangan kau wahai Muhammad berdoa kepada yang selain Allah, kepada zat yang tidak memiliki manfaat bagimu dan tidak mungkin akan memberikan mudarat kepadamu. Jangan beribadah kepada berhala. Rasulullah SAW dilarang untuk hal tersebut. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau saja engkau melakukannya, maka sungguh engkau adalah termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Ya, karena kan kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang paling besar, bahkan menempatkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak yang terbesar, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah kezaliman yang terbesar, kezaliman terhadap hak Allah untuk diibadahi. Qala wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu kemadaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan untuk seseorang tertimpa kemadaratan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang bisa mencabutnya, bisa mengangkat kemadaratan tadi. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saja seluruh manusia ini berusaha untuk menolong seorang manusia yang tertimpa kemadaratan, seorang yang tertimpa sakit misalnya, kemudian seluruh manusia di muka bumi ini sepakat, ayo kita tolong dia dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, semuanya dikumpulkan oleh orang tadi, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyingkap dan mengangkat kemadaratan dan sakitnya tadi, tidak mungkin akan terjadi. La kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkap kemadaratan kecuali Dia, kecuali Allah yang menakdirkan kemadaratan tadi. Kemudian sebaliknya, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas dirimu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut, menolak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada seorang pun yang kemudian bisa menjadikan orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tidak jadi mendapatkan kebaikan tadi, ya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, yang sering kita ucapkan dalam khutbatul hajah, ya, man yahdillahu fala mudhillalah, lah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya. Hidayah termasuk kebaikan. Kalau dalam ayat ini apa? Umum. Wa in yuridka bi khairin, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, untukmu dengan suatu kebaikan, menghendaki untuk memberikan kebaikan kepadamu, kebaikan apapun itu, termasuk hidayah ataupun kemudian rezeki, ya, ilmu dan yang lain sebagainya, tidak akan ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau dalam khutbatul hajah mengenai hidayah, ya, man yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Qala yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan kebaikan tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah pilih, ya, orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan kebaikan tersebut, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih siapa yang muslim, siapa yang kafir, siapa yang kemudian di antara kaum muslimin itu yang ahlus sunnah dan siapa dari mereka yang ahlul bid'ah, siapa di antara ahlus sunnah tadi yang kemudian menjadi para ulama dan siapa di kalangan ahlus sunnah yang menjadi orang-orang yang awam, ya, atau di pertengahan antara awam dan para ulama itu thalabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu dan konsen dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan kebaikan tersebut bertingkat-tingkat. Kebaikan tadi bertingkat-tingkat. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian, ya, telah datang wahyu dari Allah berupa Al-Quran, juga telah datang, ya, wahyu berupa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, yaitu menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ingin menjalankannya, mengamalkannya, ya, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sesungguhnya ketika dia mengambil petunjuk dan hidayah tadi, itu untuk dirinya sendiri, yaitu kemanfaatan yang didapatkan adalah untuk dirinya sendiri, ya, dia akan mendapatkan pahala, ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, tidak mau mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesesatannya itu atas dirinya sendiri, ya. Dosanya, azabnya itu memadharati dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang akan menanggung azab dari seorang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengambil petunjuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala, berpaling kufur, ya, atau kemudian berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kebidahan, ya. Maka kesesatannya adalah bermadharat bagi dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan tidaklah aku sebagai penjaga bagi kalian, ya, aku tidak bertanggung jawab atas amalan-amalan kalian. Artinya bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, bahwasanya beliau tugasnya hanya menyampaikan saja, beliau tugasnya hanya memberi peringatan saja, ya, beliau tugasnya hanya melakukan, menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah memerintahkan ini dan melarang ini, memerintahkan untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan, memerintahkan untuk memperbaiki dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi kebidahan. Ya, ini saja yang menjadi tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadi wakil, yaitu adalah penjaga bagi amalan-amalan hamba-hambanya, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi beliau tidak kemudian ditugaskan untuk mengawasi ini sudah mengamalkan atau belum, ya. Kemudian kalau tidak mengamalkan hukumannya, bah, ini bukan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan perkara orang yang sudah sampai kepadanya petunjuk, mau menerimanya atau tidak, itu bukan ya tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya, dan dialah Allah ya khairul hakimin, pemberi hukum yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang memberi hukum dan menetapkan hukum. Nah, ini lanjutan dari ayat yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, ayatun azimah, ayat-ayat yang begitu agung. Fiha mufasalatun bainal haqqi wal batil. Di dalam ayat-ayat tersebut ada sikap berlepas diri, pemisahan antara yang hak dan yang batil. Laisa fiha lubsun wala ghumudun. Tidak ada pada perkara tersebut sesuatu yang samar ataupun sesuatu yang tersembunyi. Ya. Jelas dalam ayat-ayat tersebut antara al-haq dan al-batil. Itu apa? Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'budullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Ya. Wa haula'i ya'buduna ghairallah. Dan mereka itu kaum musyrikin beribadah kepada yang selain Allah. Ya. Jelas tidak ada perkara tengah-tengah antara tauhid dan syirik. Tidak ada pertengahan antara agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama kesyirikan. Agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beribadah kepada Allah saja, adapun agamanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang selain Allah. Qala bal ya'buduna makhluqat laisa biyadiha syai'un. Bahkan mereka orang-orang musyrik tadi beribadah kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki suatu apapun, wala tamliku syai'an, ya, dan tidak memiliki suatu apapun, tidak ada di tangannya suatu apapun yang akan diberikan kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka, ya. Kemudian tidak pula dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada hamba-hamba yang kemudian mengibadahi berhala tadi. Qala fa hadhihi mufassalatun bainat tauhid wa syirk. Maka ini adalah pemisah antara tauhid dan kesyirikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bi syai'in jadid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang dengan membawa sesuatu yang baru. Wala da'a ila ibadati nafsihi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak untuk beribadah kepada diri beliau sendiri. Wa innama da'a ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala idzan fal Islam alladzi jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa an yu'badallahu wa tutraku ibadatu ma siwahu. Maka Islam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Islam tersebut yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, itu ayat yang kedua dari bab ini, di dalamnya terdapat penjelasan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Islam? Ternyata Islam adalah agama tauhid. Ya. Tidak ada sedikit pun kesyirikan yang ada dan diajarkan dalam Islam, di dalam Islam. Ya. Dan tidak ada seorang nabi pun sebetulnya yang mengajarkan kesyirikan, ya, kepada umatnya, kepada kaumnya. Ya. Semua nabi mengajarkan kepada tauhid, peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tidak ada yang mengajarkan kepada kesyirikan. Hanya saja umat mereka setelah sepeninggal para nabinya, ya, terkadang menyelewengkan syariat nabi tersebut, ya, dan kemudian memasukkan, menyisipkan kesyirikan dengan mengubah ayat-ayat suci dalam kitab-kitab mereka. Ya. Adapun agama Islam, alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas ya, bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajak kepada tauhid, tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam Islam. Maka ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa